بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita telah menyelesaikan pembahasan tentang jenis sabar yang kedua, yaitu as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar menghadapi takdir-takdir Allah SWT yang menyakitkan berupa musibah-musibah yang menimpa. Dan telah kita pelajari pula bagaimana adab syar'i, adab yang diajarkan dalam syariat ketika menghadapi musibah. Ya, ridha dengan takdir Allah, bersabar menghadapi apa yang ditakdirkan meskipun sakit, ya, menyakitkan, menyusahkan, memberatkan, sabar agar di samping dapat fadl dari Allah berupa kafarah dengan musibah itu, juga dapat pahala kesabaran dan mendapat ridha Allah dengan ridha kepada takdirnya, kemudian melakukan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan baca doa Allahumma ajirni atau Allahumma ajurni, ya. Nah, Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Naam. Sebagai pelengkap pembahasan, apabila kita berbicara tentang sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan berupa musibah, pasangan pembahasannya adalah sebaliknya, kewajiban bersyukur menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan. Agar jangan lupa diri. Karena dua-duanya ujian. Dua-duanya ujian. Hamba-hamba bukan hanya diuji dengan musibah-musibah itu untuk dilihat, diuji kesabaran mereka, tapi juga diuji dengan nikmat-nikmat yang datang untuk diuji mereka ingat tidak dengan Rob mereka yang telah memberi nikmat dengan cara bersyukur kepadanya, atau lupa diri, lupa kepada Allah yang telah memberi nikmat. Ya, sebagaimana firman Allah Taala dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itu suatu kepastian, tidak ada yang hidup kekal di dunia. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَنَبْلُوكُمْ, dalam kehidupan sebelum merasakan kematian, makna al-kalam, kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan kejelekan dan kebaikan, musibah dan nikmat, fitnatan sebagai fitnah, ujian. Apakah bersabar ketika datang musibah, dan apakah bersyukur ketika datang nikmat? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan untuk bertanggung jawab di akhirat. Melewati fitnah itu dengan baik atau tidak, lulus ujian atau tidak, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 rukun. Sering kita mendengar ini, namun apakah kita sudah praktek? Apakah sudah kita realisasikan? Sudah kita terapkan dalam hidup kita? Itu masalahnya. 3 rukun tersebut, i'tiraful qalbi, bil mun'im bi annaha min Allah wahdahu, bi anna jami' an-ni'am min al-mun'im wa huwa Allah wahdahu, i'tiraf al-qalb bi jami' an-ni'am, kesadaran kalbu, hati menyadari, mengakui bahwa semua nikmat-nikmat itu dari al-mun'im, pemberi nikmat satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jelas ayatnya. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun yang kedua adalah hamduhu wa sana'uhu bil lisan, memuji, menyanjung Allah dengan lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian yang sempurna bagi Allah, hanya untuk Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat-nikmat itu. Kemudian rukun yang ketiga, al-qiyamu biha ala ta'atihi bi jami'il jawarih, menggunakan, memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada semuanya dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jawarih kita, seluruh anggota tubuh kita. Semua nikmat-nikmat itu, nikmat kesehatan yang kita miliki, nikmat rezeki yang Allah berikan, ya, nikmat apa saja kita rasakan, kita pergunakan untuk menaati Allah dengan seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh kita, baik yang dalam yaitu hati, kalbu, dengan amalan-amalan hati, mencintai Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tawakkal hanya kepada Allah, dan seterusnya. Dengan lisan-lisan kita berzikir, Allah menjadikan lisan kita basah dengan zikir. Maka dengan baca ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang lainnya yang disyariatkan. Begitu pula seluruh anggota tubuh luar kita selain itu. Tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengaran kita, semuanya nikmat di mana yang ada. Nikmat penglihatan yang kita miliki, nikmat pendengaran yang kita miliki, nikmat tangan, kaki, dan yang lainnya. Semuanya dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sekali-kali digunakan untuk bermaksiat. Karena itu berarti tidak mensyukuri nikmat yang ada. Karena nikmat itu diberikan oleh Allah untuk mensyukuri Allah, dalam arti untuk menaati Allah, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk membangkitkan, ya, untuk mendatangkan murka Allah, kemarahan Allah dengan melakukan maksiat dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Bukan itu tujuannya. Nah, tujuannya untuk disyukuri, digunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin harus memadukan ini. Ya. Ketika datang musibah sabar, ketika datang nikmat tidak lupa diri. Ya, tetap bersyukur, menunaikan rukun-rukun syukur yang tiga yang telah kita dengar. Dan inilah yang mengagumkan, inilah yang mengagumkan pada diri seorang yang beriman, dan tidak ditemukan itu pada selain orang beriman. Luar biasa orang beriman itu. Saat datang musibah sabar, saat datang nikmat syukur. Dan ini sangat menakjubkan, mengagumkan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh sangat menakjubkan, mengagumkan urusan seorang mukmin, seorang yang beriman, baik dia laki-laki atau perempuan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Urusannya semuanya menjadi baik. Karena adab dia menghadapi seluruh urusan itu sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga bernilai baik semuanya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali hanya pada diri seorang yang beriman. Bagaimana itu? In asabat husarra'u syakara. Apabila dia mendapat nikmat yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka adalah urusan itu menjadi baik baginya. Orang yang tidak beriman, datang nikmat, lupa diri, tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya nikmat itu menjadi musibah baginya. Karena lupa diri, lupa menyadari dirinya ini hanya seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Dirinya ini fakir, butuh kepada Allah yang maha kaya, yang telah memberinya nikmat. Andainya nikmat itu dicabut, maka dia tidak bisa apa-apa. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Hai manusia, sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Kalian fuqara, tidak punya apa-apa, butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ya, seorang mukmin sadar dengan itu, sehingga ketika merasakan nikmat, benar-benar dia syukuri, maka menjadi baik urusan itu baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan jika dia terkena musibah yang menyakitkan, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka adalah urusan itu juga menjadi baik baginya. Ya. Ya, ingat musibah itu menggugurkan sebagian dari dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Ada hikmah di balik itu. Ya. Harus bersabar. Bagian dari ujian yang datang kepadanya dari Rabb-nya, yang menguasainya, yang mengatur kehidupannya. Sehingga musibah itu, ya, pada hakikatnya akhirnya menghasilkan nikmat bagi dia. Dia dapat ridha Allah, samping dosa-dosanya tergugurkan dengan itu, dapat pahala karena dia sabar. Nah, semakin banyak musibah yang menimpa, semakin membersihkan diri seorang mukmin dari kesalahan, dari dosa. Kan kita biasa mendengar hadis la yazalu al-bala'u bil mu'min hat fi nafsihi wa malihi wa ahlihi. Ya. Fi waladihi hatta yalqa Allah wa laysa 'alayhi khathiyah aw bi hadha al-ma'na. Senantiasa musibah itu menimpa seorang mukmin pada dirinya, pada hartanya, pada istrinya, anaknya, sampai dia nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan sudah tidak tersisa satu khathiyah, satu dosa pada dirinya, karena sudah dibersihkan, digugurkan dengan musibah-musibah itu, silih berganti. Nah, jadi itulah seorang mukmin, hakikat seorang mukmin yang sangat menakjubkan. Alhasil, Allah Subhanahu wa Taala menguji hamba-hambanya dengan syariat dan takdir. Allah Subhanahu wa Taala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta, mengatur alam semesta ini dengan dua perkara mengatur alam semesta ini dengan syariatnya, agar hamba-hambanya hidup sesuai aturan syariat yang Allah berlakukan demi maslahat kehidupan mereka dunia akhirat, dan mereka terhindar dari mafsadat hidup dunia akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala hadup perkara yang kedua, mengatur alam semesta ini dengan takdir. Semuanya berjalan sesuai aturan takdir Allah SWT, tidak ada yang keluar dari itu. Dan semua itu mengandung hikmah yang besar. Tidak ada yang salah, tidak ada kedzaliman. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak dipertanyakan apa-apa yang dikerjakan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, dikamali adli wa hikmati, karena sempurnanya kemahadilan Allah dan kemahabijakan Allah SWT. Justru mereka lah hamba-hamba itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mereka selaku marbub, selaku hamba yang diatur oleh Rabb, bagaimana mereka menghadapi takdir? Dan bagaimana mereka menanggapi aturan syariat Allah SWT? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut, Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh benar-benar kami, demi Allah, sungguh benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, sehingga Allah benar-benar mengetahui, membuktikan orang-orang yang jujur pengakuannya beriman, terbukti ketika datang nikmat bersyukur, ketika datang musibah bersabar. Senantiasa bersabar menjalankan syariat, aturan syariat Allah, menghadapi takdir Allah, jika datang nikmat bersyukur, jika datang musibah bersabar. وَلَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, dan Allah mengetahui, membuktikan siapa orang-orang yang dusta. Dan dengan ilmu Allah SWT mengetahui saat itu, ya, sehingga terbukti tampak mana yang jujur, mana yang dusta, dengan itulah tegak hujah. Dengan itulah tegak hujah atas masing-masing golongan itu. Ayat dalam surat Anbiya juga telah kita lewati tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, musibah dan nikmat sebagai fitnah, ujian, dan hanya kepada kami kalian akan kembali untuk diminta pertanggungjawaban melewati ujian-ujian itu. Dalam surat Muhammad Allah berfirman, walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum, hingga kami mengetahui siapa para mujahid yang benar-benar berjuang, bermujahadah dalam hidup mereka, di antara kalian siapa, wasabirin, dan siapa yang bersabar di antara kalian melewati ujian-ujian tersebut. wa nablu akhbarakum, dan kami akan menguji kabar berita kalian. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur." Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Semakna dengan ayat ini dan surat Al-Kahfi, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami menciptakan apa yang ada di muka bumi, menjadikannya sebagai zinah, hiasan yang menghiasi bumi. Indah, memukau, menakjubkan, menggoda. Lina beluahum, dalam rangka menguji mereka penduduk bumi, ayyuhum, siapa di antara mereka yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Itu yang akan dibuktikan, siapa yang terbaik amalannya. Maka hendaknya setiap kita berlomba untuk meraih predikat itu, termasuk dari orang-orang yang terbaik amalannya. Siapakah orang yang terbaik amalannya? Tafsirnya ma'ruf, masyhur di kalangan talabatul ilm. Tafsir Fudail bin Iyad, salah satu ulama salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah, hidup semasa dengan Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya dari kalangan salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Al-ahsanu amala huwa akhlasuhu wa aswabuh." Yang terbaik amalannya adalah yang paling ikhlas niatnya dalam beramal, dan paling benar amalannya. Ditinjau dari segi syariat, paling sesuai dengan ajaran, dengan sunnah syariat Nabi Muhammad alaihissalam. Yang hal itu ditentukan oleh ilmu. Nah, yang paling ikhlas ini keimanan, tentukan oleh keimanan. Dan yang paling benar amalannya, paling sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi SAW, dan ini ditentukan oleh ilmu. Jadi kesimpulannya, untuk meraih itu semua butuh perjuangan. Hidup ini perjuangan. Ya, camkan baik-baik, hidup ini perjuangan. Perjuangan menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berjuang. Mujahadatun nafs hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian menjemput kita. Kita harus berupaya meraih predikat pejuang, mujahid. Kita mungkin ditakdirkan oleh Allah tidak berjumpa dengan musuh di medan jihad fisabilillah, bertempur, berperang, ya, menyabung nyawa, menghadapi orang-orang kafir Harbiyun yang memerangi Islam dan kaum muslimin, tetapi kita tidak pernah lepas dari musuh dari dalam. Batin kita harus kita berjuang mujahadah. Dan itulah yang menentukan jihad berikutnya. Jika suatu saat Allah takdirkan ada jihad, ada peperangan, ada serangan dari musuh, orang kafir memerangi kaum muslimin, memerangi Islam, kita tidak tahu, segala sesuatu bisa terjadi. Untuk bisa menghadapi itu semua harus lulus, ya, harus lulus jihad fil batin, jihad membersihkan batin, membenahi batin. Itulah jihad yang sesungguhnya yang menentukan jihad berikutnya yang disyaratkan tadi. Kata Nabi SAW, al-mujahidu man jahada nafsah. Seorang mujahid adalah orang yang berjuang menghadapi dirinya. Hadis Fadalah bin Ubaid, riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadis Fadalah bin Ubaid, riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, dan dinilai Sahih Al-Albani dan Syekhuna Al-Wadi'i dalam Ushul Musnad. Dan sebagai penyempurna faedah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan dalam kitabnya Al-Fawaid, jihad al-batin, jihad batin ini meliputi jihadun nafs, jihadul hawa, jihadus syaitan, wa jihadul dunia. Empat terus dilewati. Jihadun nafs, jihad melawan jiwa, jihad diri sendiri. Karena jiwa itu ammaratun bisu, selalu memerintah kepada kejelekan. Harus berjuang membenahi jiwa itu agar bisa naik tingkat menjadi lawamah, jiwa yang belum tenang, masih berputar-putar antara kebaikan dan kejelekan. Tetapi jika dia terjemus dalam kejelekan, dia celah, dia kecam dirinya. Ini tetap harus berjuang agar naik tingkat, satu tingkat lagi menjadi jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku dan masuklah dalam jannah. Jihad yang kedua, jihadul hawa, jihad melawan hawa nafsu. Dan pada salah satu hadis Nabi SAW menjelaskan di antara muhlikat, di antara perkara yang membinasakan adalah hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, yang dituruti. Maka harus berjuang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu untuk tidak diikuti, tidak dituruti maunya, ya, dorongannya. Jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Setiap kita, setiap hamba ada qarin, pendamping sebelah kiri, setan dari kalangan jin yang selalu menggoda, ya. Dan ada pengimbangnya, qarin di sebelah kanan dari kalangan malaikat yang selalu menasihati kepada kebaikan. Harus berjihad melawan bisikan dan godaan setan ini. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhu aduwa. Allah SWT, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, jangan lengah. Setan itu musuh, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan kawan. Jadikan musuh, karena itu musuh. bebuyutan yang tidak pernah lepas memusuhi kita. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Setan itu, hanya sesungguhnya setan itu mengajak, ya, visi misinya adalah mengajak kelompoknya, partainya untuk bersama-sama masuk dalam neraka, agar sama-sama sengsara dalam neraka. Waspadai, ini butuh mujahadatun nafs, perjuangan, mujahadah melawan musuh setan tersebut. Dan jihad ad-dunya, dunia yang begitu menggoda, melambai-lambai, harus berjuang agar tidak tergoda dengan dunia. Menyadari bahwa dunia fana, tidak kekal, yang kekal akhirat. Dunianya sementara, kita hanya musafir, melintas, mengumpulkan bekal menuju negeri akhirat. Masa depan kita menanti di akhirat. Cita-cita hidup kita seluruhnya untuk akhirat. Ya. Dunia mal'unah, la'nat, cela, terkecam, kata Nabi SAW, illa dzikrullah wa mawalah, atau aliman, atau muta'alliman. Dunia terlaknat, terkecam, tercela, kecuali zikir kepada Allah dan segala perkara yang mengandung loyalitas kepada Allah. Atau seorang alim yang berilmu, atau seorang muta'allim, seorang penuntut ilmu. Selainnya semuanya terlaknat, tercela. Ya, Allah menjanjikan dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berjuang di jalan kami, sungguh kami akan memberi mereka hidayah, petunjuk, tauhid, menapak jalan-jalan kami. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Kitabul Fawaid menyebutkan ayat ini, kemudian menjelaskan empat jihad batin tadi yang harus dilewati, harus lulus sehingga masuk dalam orang-orang yang akan diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam ayat ini walladzina jahadu fina, yaitu orang-orang yang melakukan jihad di jalan kami, yaitu jihad melewati empat perkara tersebut, empat jenis jihad tersebut, kemudian menuju jihad, ya, yang telah disyaratkan tadi, jihad melawan musuh dari luar, ya. Apakah jihad melawan orang-orang kafir di medan perang, yaitu terjadi dengan syarat-syaratnya, atau jihad melawan orang-orang munafik, melawan syubhat-syubhat mereka, dilawan dengan ilmu, membantah syubhat mereka dengan ilmu, dengan hujjah wal bayan, ataupun syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah wal ahwa, meskipun mereka dari kaum muslimin namun menyebarkan syubhat dan bid'ah. Janji Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberi mereka hidayah, tunjuk, taufik, menapak jalan-jalan kami. Terakhir menutup pembahasan ini, kami ingatkan, ya, dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujahid Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi di awal risalah beliau, kitab beliau Al-Qaid Al-Arba', tiga kunci sa'adah, unwa'as sa'adah, tiga kunci kebahagiaan, yaitu idza utiya syakar, seorang hamba jika diberi nikmat dia bersyukur, wa idza ibtuliya sabar, jika diuji musibah dia bersabar, wa idza adnaba istaghfar, jika terjerumus dalam dosa bangkit, bertobat, beristighfar, dan tidak larut dengan dosa dan kesalahan itu. Wallahu alam, ini akhir kajian tematik ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada keliruan, selain dari syaitan, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.